cupa-cupa. Di udara aku menunggu, kau panggil namaku, ku panggil namamu. Hey, hey. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali udara. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali udara. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Monitor. Suara mesra memanggilmu, mengundang bercumbu. Pergi S.O. lalu jadio, cupa cupa cupa cupa. Di udara aku menunggu, kau panggil namaku, ku panggil namamu. Hey, hey, hey. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali udara. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Ha ha ha ha ha.